Mitra bisnis gelombang protes yang menentang aksi segelintir pemilik modal serta hedge fund di Wall Street Amerika Serikat tidak saja terjadi di negara Paman Sam. Menurut catatan dari media cetak nasional, aksi serupa juga terjadi pada 98 kota utama dunia, mulai dari Roma di Italia hingga ke Beijing, Tiongkok. Dan untuk membahas apakah aksi-aksi itu memang memiliki garis perjuangan yang sama dengan aksi anti-Wall Street di Amerika, segera kita temui Quick Yanggi. Pak Quick, apa garis perjuangan dari aksi-aksi yang terjadi di kota-kota lain di luar Amerika? Kira-kira kurang lebihnya sama. Kurang lebihnya sama. Ya, yang paling bodoh kan Indonesia, seperti biasa. Di sini kan nggak ada apa-apa, tenang-tenang saja walaupun uangnya habis diombang-ambing oleh fund manager dari di sini kan 70% dari gerakan saham, perdagangan saham dikuasai oleh hedge fund asing. Jadi menurut visi Bapak, apa sebenarnya yang terjadi di tanah air sehingga gejolak di tingkat global ini sama sekali tidak mengimbas? Bodoh, tidak mengerti persoalan sama sekali. Atau ya tidak mengerti persoalan. Kalau kita perhatikan itu kan pembicaraan, talk show maupun koran kan IHSG naik karena IHSG turun karena. Karenanya itu bisa berubah dalam 24 jam itu gimana? Perusahaannya kan tidak berubah-berubah dalam 24 jam laba yang dibuat. Baik Pak Quick, ekonom global Joseph Stiglitz menilai merebaknya aksi anti-Wall Street adalah wujud dari terjadinya ketimpangan sosial ekonomi secara global. Ya memang, majalah ekonomis juga yang menulis tentang dua buku terakhir ya, dan sebetulnya segala sesuatu akar permasalahannya adalah keserakahan, greed, keserakahan. Oleh karena ini orang-orang pandai, jadi dia menggunakan kepandainya untuk ngakalin secara canggih. Serakah sekali gitu, keserakahan dari elit keuangan. Lantas mengapa keserakahan itu bisa berdampak sangat luas sehingga memicu aksi seperti ini di Amerika, Pak? Oleh karena dengan adanya krisis ini, jumlah penganggur meningkat tajam. Terus kemudian orang karena menganggur, mereka tidak mempunyai income, tidak bisa membayar cicilan rumahnya. Dan di sana kejamnya bukan main. Jadi itu langsung dikosongkan, rumahnya dipap, barangnya semuanya dikosongkan, rumah itu disita supaya laku dijual murah-murah, asal dapat duit. Nah barang yang milik pribadinya pun dibungkus, dimasukkan gudang, gitu. Nah, terus dilelang gitu. Jadi itu, waduh, kalau di Amerika luar biasa kejamnya yang namanya foreclosure itu, jadi penyitaan rumah sebagai jaminan. Itu kejam sekali, mendadak, sehingga dengan demikian lalu orang itu tidak punya rumah. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.